نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di kita ayat 21 dan juga ayat ke-22 insyaallah pada pagi hari ini. Dua ayat aja. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan segala buah-buahan dengan hujan itu sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Oke. Di sini kita mulai dari ya ayuhan nasu a'budu rabbakum. Kita punya ya ayyuha. Dari sini punya ya ayyuha. Kalau diartikan dalam Indonesia ya ayyuha langsung artinya wahai, udah gitu aja. Tapi dalam ya ayuha sendiri itu di dalamnya terdapat tiga kata sebenarnya. Tiga kata dia. Terdapat tiga kata. Ya ayuha. Pertama ya, kedua ay, ayunya di sini. Kemudian yang ketiga adalah ha. Pertama ya, kedua ay, dan juga ha. Berarti ya ayuha itu tiga. Tapi maknanya dalam Indonesia cukup wahai. Nah, ya itu adalah namanya adatun nida, yaitu huruf yang memanggil seperti ya, ya, wahai. Itu ya. Nah, sekarang ada juga ai. Ya ayyuha, ya kemudian ayyu. Ai di sini dia isim. Ai itu isim. Dia isim munada, yaitu yang dipanggil. Isim yang munada, yang dipanggil. Mabniun ala dhom fi mahalli nasbin. Dia mabniun ala dhom ya. Lihat kita dilihat ayu ya, yu. Ayu mabniun ala dhom dan dia isim ya. Dan fi mahalli nasbin. Kenapa nasab? Karena sesuatu yang dipanggil itu pada asalnya mansub. Nah, ya ayyuha. Ya ayyuha. Tapi dia mabni ala dhom, tapi dia posisinya mansub. Oke. Kemudian ha, walaupun ha ini li tanbih dan dia harfu zaid, yaitu huruf tambahan saja. Huruf tambahan untuk mentanbih, yaitu supaya lebih memperhatikan itu. Ya, jadi dalam ya ayyuha itu ada tiga. Dalam ya ayyuha itu ada tiga. Ada tiga kata. Nah, Indonesianya itu kan, Indonesianya adalah wahai. Nah, kalau yang Indonesia itu hanya menerjemahkan ya itu aja. Bukan menerjemahkan ayuha, bukan. Wahai. Kalau misalnya ayuha itu enggak bisa diterjemahkan, Bang. Enggak bisa diterjemahkan dalam Indonesia. Ya. Ya ayyuhan nasu a'budu. An-nas. An-nas di sini ya dia isim, sahih. Dengan dia alif lam, dia tahu itu. Tapi dia posisinya bagi apa? Dia adalah sifat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan annas di sini bisa sebagai sifat. Sifat untuk siapa? Sifat untuk ai. Ya, sifat untuk I. Ada juga yang mengatakan annas di sini bisa juga menjadi badal, substitute, bisa menjadi sifat, bisa menjadi badal. Insya Allah nanti kita belajar tentang sifat nahat man'ut, juga tentang badal itu insya Allah. Oke, okay. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, fi'il, fi'il amal. U'budu rabbakum, u'budu di sini fi'il amr. Dia fi'il amr mabniun ala hadzfi harfin nun. Ya. Jadi yang terpenting apa muslim terpenting sekarang tahu aja, Pak. Apa misalnya annas itu isim dan dia sebagai sifat gitu aja. U'budu itu fi'il amr gitu aja dulu, Pak. Kalau yang tadi penjelasan saya yang lebih rinci itu ya kalau belum bisa ditangkap jangan terlalu dipaksakan tangkap, tapi yang penting dengarkan dulu aja. U'budu itu fi'il fi'il amrin mabniun ala hadfin nun. Aslinya kan u'budun begitu. Cuman nunnya dihapus dan juga kemudian ada alif yang namanya alif fariqoh namanya. Ya. Yeah. Dan di sini u'budu itu kan fi'il kan. Nah, fi'il itu perbuatan itu harus ada fa'il ya kan? Harus ada pelaku ya Pak ya. Harus ada pelaku dan pelakunya siapa di sini? U'budu. Bukan. Bukan. Wow. Wow. Wow itu adalah dhamir. Dalam u'budu itu ada wow dan wow adalah dhamir sih. Wow adalah dhamir. Dhamir muttasil dia. Kita dalam mempelajari dhamir muttasil. Ya fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Jadi dalam u'budu itu di dalamnya terkandung apa? Dhamir. Terkandung isim. Benar bahwa saya u'budu itu fi'il, fi'il amr. Itu di dalamnya terkandung isim. Rabbakum sebagai apa? Rabb dan kum di sini. Ada dua. Rabbakum. Ada dua kata. Ada rabb dan kum. Ya, mudhaf mudhaf ilaih. Tapi rabb di sini sebagai maf'ulun bih. Ya kan? Sebagai objek. Objek terhadap perbuatan sembahlah. Ya enggak? Objek terhadap perbuatan sembahlah. Sembahlah rabb kalian. Dan rabb itu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahirun fi akhirih. Kemudian wa huwa mudhaf dan dia adalah mudhaf. Nah, setelahnya ada kum di sini. Ada kum akhirnya sukun kan kum. Nah, kum di sini dia adalah apa? Isim atau fi'il? Isim. Isim. Dia kum sebagai dhamir. Nah, sebagai dhamir, ingat lagi dhamir dalam ilmu sharaf itu kita belajar dhamir terus. Dan insyaallah nanti kita belajar juga tentang dhamir. Jadi kum adalah dhamir. Mabniun ala sukun. Sukun sahih fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilaih. Oke. Kemudian alladzi, tapi di sini baca rabbukumul. Kenapa pakai kok rabbukumul bukan rabbukum? Alladzi karena iltiqa' as-sakinain, bertemunya dua sukun. Mim kan dua sukun, mim kan sukun, kemudian alladzi itu artinya sukun. Oke, alladzi khalaqakum, alladzi. Alladzi di sini ya alladzi setelah rabbakum. Itu alladzi dia sebagai apa alladzi? Ya dia isim mausul. Alladzi ini isim mausul mabniun 'ala sukun tapi dia fi mahalli fi mahalli nasbin sebagai sifat bagi rabb. Fi mahalli nasbin sebagai sifat bagi rabb. Ya. Jadi alladzi di sini akan mensifati rabb ya. Alladzi khalaqakum yang menciptakan kalian itu siapa? Ya rabb. Nah, rabb di sini kebetulan rabb di sini dia sebagai apa tadi? Maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih itu mansub fathah akhirannya ya kan? Robba, makanya rabbakum, rabbakum. Nah, kemudian alladzi di sini mensifati robba. Bukan kumnya tapi robbanya. Nah, dan makanya dia fi mahalli nasbin karena akhirannya fathah untuk robba. Ya. Jadi sifat itu mengikuti mengikuti yang disifati dari segi i'rab apakah dia fathah atau dhamma atau kasrah. Ya. Alladzi khalaqakum. Khalaqukum sekarang dinamakan sebagai silatul mausul atau silatul wusul. Jadi yang disambungkan itu. Alladzi khalaqakum itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il madin mabniun 'ala al-fath. Fi'il madin. Ya. Dan pelakunya itu ada di dalam kandungan dalam fa'ala atau dalam khalaqo, yaitu dia dhamir mustatir jawazan. Takdirnya adalah huwa. Ya. Jadi dalam khalaqo itu ada dhamir. Ya, tapi dia mustatir, terselindung. Dan boleh takdirnya huwa. Kemudian ada kum di sini. Kum di sini apa? Domir bukan? Kum domir. Domir. Tapi dia domir bariz atau domir mutasil. Dia domir yang nyambung dan dia posisi sebagai khalaqakum, telah menciptakan kalian. Maf'ulun bih, sebagai maf'ulun bih, objek yang diciptakan, ya. Yang diciptakan. Oke. Okay. Berarti fi mahalli nasbin, di posisi mansub, nasub. Kemudian walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum, waw di sini waw atifah namanya, waw ataf, ya. Waw ataf di sini walladzina min qablikum. Nah, alladzina di sini beda dengan yang sebelumnya. Kita lihat sebelumnya alladzi khalaqakum, yang ini alladzina min qablikum. Beda kan? Alladzi itu kan untuk satu. Alladzina itu untuk lebih dari dua, tiga atau seterusnya. Walladzina min qablikum, yang namanya yang juga semuanya artinya walladzina min qablikum. Dia alladzina adalah isim mausul mabniun ala al-fath. Kenapa mabniun ala, terbinakan, terbangun atas fathah? Karena akhirannya fathah alladzina. Jadi isim mausul itu mabni semua, ya. Isim mausul itu mabni semua, dan kita lihat pada akhirannya dia harokatnya apa, maka terbinakan atas harokat yang di huruf terakhir itu. Mabniun ala fathi. Tapi dia di sini fi mahalli apa? Di tempat apa? Posisinya apakah posisinya rafa atau nasab atau jar? Nasab. Tahu dari mana? Dia masih bersambung dengan kum. Kum. Ya. Da untuk kata khalaqo. Khalaqakum walladzina min qablikum, itu dia menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, ya kan? Berarti seperti ini, berarti mana tadi? Berarti kan khalaqakum walladzina min qablikum, berarti dua yang diciptakan, khalaqo antum satu dan ini, berarti kan sama posisinya. Nah, ini sebagai objek bukan? Nah, di sini sebagai objek bukan? Berarti sama. Di sini fi mahal ini domir, ya kan? Kalau ini isim mausul. Nah, ini domir mutasil, ya kan? Nyambung dengan fi'ilnya mabniun ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun dari khalaqo. Maf'ulun bi khalaqo. Nah, kalau alladzina ini isim mausul bukan domir. Kita lihat akhirannya fath mabniun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi bi khalaqo, gitu. Ya, Pak Aisyi, gampang kan insyaallah? Dibiasakan bakal gampang nanti. Baru tidur dia aja, Bang. Walladzina min qablikum, dan yang min qablikum jar wa jarur. Min di sini harfu jarin mabniun ala sukun. Akhirnya sukun. Qablikum kaf apa qabl ya, qabl mashur, qabli di sini sebagai isim majrur, ya kan? Isim majrur. Kum di sini ya, qabli di sini majrur dan dia mudhaf. Kemudian kum di sini dhamir, ya, dhamir muttasil. Nah, sekarang posisinya dia sebagai nasab rafa atau jar? Mana yang benar? Sebagai jar karena dia mudhaf ilaih. Qablikum. Ya, jadi mudhaf ilaih, insyaallah kita akan belajar nanti suatu saat, mudhaf ilaih itu harus majrur. La'allakum tattaqun. La'alla itu artinya adalah, atau bukan artinya adalah. La'alla itu dalam nahwu disebut harfun musyabbahun bil fi'il. Harfun musyabbahun bil fi'il. Huruf yang harfun mushab bahun bil fi'il. Jadi la'alla itu adalah harf, tapi dia mirip dengan fi'il. Ya. Mirip, ah? Ya, dari segi makna juga dan juga dari segi bentuk juga, ya kan? La'alla kan tiga kelihatan tiga huruf, tapi sebenarnya empat karena lamnya di tasydid yang terakhir. Nah, kan mirip fi'il. Dan juga dari segi makna misalnya. La'alla artinya apa? Semoga. Seolah-olah kan fi'il, semoga, menyemoga. La'allakum, semoga kalian. Kum di sini berarti dia dhamir muttasil, nyambung ya. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Apa di sini kum ternyata bukan mabniyun ala dhom, bukan mabniyun ala sukun, tapi mabniyun ala dhom. Mabniyun ala dhom. Bukan ala sukun. Kenapa dengan adanya mim di sini? Iya, dengan adanya mim. Dengan adanya mim, mim ini menunjukkan jamak li dzakar. Ini mabniun ala dhom ternyata. Iya. Oke. Okay. Masyaallah. Oke, kemudian bisa seperti itu ya, di sini kok di sini terusnya mabniun ala dhom, tapi sebelumnya mengira mabniun ala sukun. Tapi bagaimanapun nanti kita bahas lagi insyaallah di waktu yang diteliti lagi. La'allakumu di kiraat lain. Iya, di kiraat lain. Oh iya, bisa. Mungkin. Iya, ya wajar kalau di kiraat lain ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Beda nanti i'rabnya ada yang beda-beda lagi kalau itu. Ada nanti sebagian dari perbedaan kiraat itu kan juga berpengaruh pada perbedaan i'rab juga nanti. Sebagiannya, enggak semuanya. Ya, kemudian tattaqun, la'allakum tattaqun itu fi'il fi'il mudhari', ya. Ya, fi'il mudhari', dan kita tahu itu fi'il mudhari' marfu', ya. Jelas karena masih ada nunnya di sini, tidak dihilangkan. Kemudian di sini kan dalam tattaqun kita melihat ada waw, ya kan? Tattaqun ada waw. Nah, waw itu adalah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dia dhamir yang nyambung dengan fi'ilnya, dan dia sebagai pelaku berarti. Ya. Nanti insyaallah yang ini dhamir seperti dalam sharaf kita sudah belajar dhamir rafa muttasil bil mudhari'. Nah, ini masuk sini. Tattaquna berarti dari yattaqu yattaqi yattaqiyani yattaquna tattaqi tattaqiyani yattaqina tattaqi tattaqiyani tattaquna gitu. Tattaqina gitu kan. Oke. Kemudian lafal tattaqun itu posisinya sebagai rofa juga semuanya, karena dia khobar. Khobar untuk siapa? La'alla, ya. Khobar untuk la'alla. Baik, kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Alladzi ja'ala lakumul ardu firasyan was-samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul ardu firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alladzi di sini isim apa? Mausul. Mabniun 'ala sukun, ya. Dia mabniun 'ala sukun, ya. Sahih. Nah, dia fi mahalli apa, raf'in, nasbin atau jarrin? Fi mahalli dia marfu, dia nasab atau majrur, mansub atau posisinya sebagai rafa dia fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena dia adalah khobar atau mubtada sebenarnya. Kelihatannya seperti itu, namun ternyata dia lebih cocok untuk disebut khobar. Khobar untuk mubtada yang dihapus. Khobar untuk mubtada yang dihapus. Insyaallah nanti suatu saat kita belajar mubtada khobar, Pak Muslim. Khobar untuk mubtada yang dihapus. Mubtada yang dihapus itu apa? Lafal huwa kemungkinan. Ditakdirkan lafal huwa. Jadi aslinya seperti ini. Huwallazi ja'ala lakumul ardo firasyan gitu. Jadi kelengkapannya. Tapi ini bukan berarti pada aslinya itu ada huwa kemudian dihapus oleh para perawi. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi dalam bahasa Arab kadang mubtada bisa dihapus karena udah paham. Kita udah paham. Huwallazi ja'alakumul ardo firasyan. Oke. Okay. Kemudian alladzi ja'ala, ja'ala fi'il, fi'il apa ja'ala? Fi'il madhi mabniun ala fath. Dan fa'ilnya itu dhamir mustatir jawazan. Takdirnya huwa. Lakum, ya lakum, lam jar, harfu jar. Ya, kemudian kum majrur. Kemudian al-ard, al-ard di sini sebagai ya isim, isim apa? Posisinya. Posisi sebagai apa? Dialah yang menciptakan bagi kalian objek, berarti maf'ulun bih. Al-ard di sini sebagai maf'ulun bih. Nah, kita sebut dia maf'ulun bih, tapi maf'ulun bih pertama karena ada lagi nanti maf'ulun bih kedua. Jadi lafal ja'ala kalau Indonesia kan menjadikan. Nah, menjadikan itu kadangkala dia bisa memberikan dua maf'ul bih, dua objek kadang, ya. Seperti saya menjadikan Pak Munur Aisy sebagai direktur saya. Di sini objek pertama beliau, objek kedua adalah direktur. Nah, nanti di sini akan kelihatan objek keduanya siapa. Oke, kita tahu objek pertamanya al-ard. Objek keduanya adalah firasha. Itu maf'ul tsani. Iya. Jadi bumi dijadikan oleh Allah sebagai firasya. Ya. Ya, hamparan. Hamparan di sini itu maf'ul tsani. Al-ard bumi itu maf'ul awal, maf'ul pertama. Kalau kita lihat di sini perhatikan al-ard dan juga firasya. Al-ard itu ada alif lam enggak? Ada alif lam. Tapi firasya tidak ada alif lam. Maka ketika al-ard dan alif lam tidak boleh ditanwinkan do-nya. Adapun firasha karena dia bukan isim alam, bukan domir, maka dia isim zahir biasa, maka dia wajib ditanwinkan akhirannya kalau misalnya dia bukan mudhaf ke yang lainnya. Oke, jadi firasha di sini, jadi intinya ada kaidah bahwasanya kalau sebuah isim itu sudah ada alif lam tidak mungkin ditanwinkan, dan sebaliknya. Kalau isim sudah ditanwinkan maka tidak mungkin sebelumnya ada alif lam. Seperti ini contohnya. Alladzi ja'ala lakumul ardo, al-ardu firasha. Oke, maf'ul tsani. Kemudian waw di sini waw ataf ya. Nah, as-samaa'a binaa'a. As-samaa'a binaa'a. As-samaa' di sini sebagai Yang tadi maf'ulun bih. Sama dia sebagai al-ard. Sama dengan al-ard dia maf'ulun bih awal. Ma'tuf ya. Nah, sekarang yang bina'a maf'ulun bih tsani sama seperti firasha. Begitu. Jadi bukan berarti kita katakan al-ard itu maf'ulun bih pertama, as-sama maf'ulun bih kedua, bukan seperti itu. Bukan seperti itu salah jadinya. Yang benar adalah al-ard itu maf'ulun bih al-awwal atau maf'ulun bih awal, dan firasha maf'ul bih tsani ya. Jangan salah. Dan kemudian diatofkan, sejajarkan as-sama maf'ul bih awal, binaa maf'ul bih tsani, dan juga itu sama al-ard as-sama ada alif lam. Kemudian firasha tanpa alif lam dan tanwin. Binaa tanpa alif lam dan ada tanwin. Oke. Kemudian wa anzala. Waw di sini ataf juga. Tapi anzala, waw ataf anzala ini kembali ke mana? Apakah kembali ke al-ard firasha atau kembali ke ja'ala lakum? Ja'ala lakum. Benar. Kembali ke ja'ala lakum. Nah, itu kalau misalnya antum tahu hal-hal seperti ini, itu akan benar-benar membina pemahaman benar-benar. Sangat bagus pemahaman terhadap Al-Qur'an. Ya, makanya perhatikan sekali kalau i'rab ini harus dibiasakan walaupun pertama-tama tuh terseok-seok. Wa anzala minas sama. Anzala fi'il fi'il madhi mabniun 'ala fath, jelas itu. Kemudian di dalam anzala itu terdapat dhamir mustatir jawazan taqdiru huwa, maksudnya huwa di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas samai, dari langit. Jar majrur min harfu jarin mabniun 'ala sukun, as-sama ismun majrurun wa 'alamatu jarihi kasratu zahiratun fi akhirih. Ya. Minas samai ma'an. Nah, sekarang ma'an itu posisi sebagai apa? Maf'ulun bi, ya, mansub dengan anzala, ya. Sahih. Baik. Kalau antum lihat lagi, kita punya as-sama, kita punya ma'an, ya kan? Ada tanwinnya enggak ma'an? Ada tanwinnya. As-sama tidak ada tanwinnya. Karena ada alif lam sebelumnya, tercegah dari tanwin kalau udah ada alif lam. Ya, kita udah punya 3 sampel dalam ayat ini membuktikan bahwasanya isim jika ditanwinkan tidak mungkin sebelumnya alif lam. Dan juga sebaliknya. Isim jika sudah di alif lam maka tidak mungkin ditanwinkan. Ya. Kemudian fa akhraja bihi. Fa di sini juga merupakan atof juga. Ya. Bedanya apa dengan waw? Kalau fa itu ada tartib di dalamnya. Ya, tartib maksudnya urutan, ya benar, urutan, ada urutannya. Tapi kalau waw itu kan seragam pada saat bersamaan mungkin. Tapi kalau misalnya fa itu ada isyarat pengurutan bahwasanya hal ini yang setelah ini terjadi setelah hal sebelumnya yang kita ucapkan gitu. Fa akhraja, akhraja fi'il, fi'il madhi sama dengan azala mabni ala fatihi, terus dalamnya ada dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Siapa huwa di sini? Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengeluarkan bihi. Bihi jar majrur. Bihi jar majrur, bi harfu jar. Terus hi dua dhamir. Fi mahalli jarin sebagai isim majrur, oke. Okay. Nah, bihi hi dhamir ini kembali ke mana? Apakah dia kembali ke as-sama atau kembali ke al-bina atau kembali ke al-ard atau kembali ke firasy atau kembali ke ma? Yang mana benar? Coba dipahami mana coba. Fa akhraja bihi, maka dia mengeluarkan dengannya dari samarat. Dengannya ini arat antum, mengeluarkan dengan bumi itu atau mengeluarkan dengan langit atau mengeluarkan dengan firas atau mengeluarkan dengan air. Dengan air. Jadi bihi di sini kembali ke air. Iya, karena dengan bantuan air itu mengeluarkan dengan sebab air itu, dengan sebab air itu. Makanya kan konteksnya wa anzala minas samai ma'an, maka dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air lalu mengeluarkan dengan sebab air tersebut dari thamarat, buah-buahan, ya. Minas thamarat di sini jelas minas thamarat, dari buah-buahan, min harfu jar. Thamarat di sini dari atau sebagian yang minas thamarat itu. Dari bisa juga dikatakan sebagian sih, mengeluarkan dengan air tersebut sebagian dari samarat, bisa sebagian dari min di sini bisa untuk tabi'idiyah boleh. Min ini bisa untuk tabi'id boleh, bisa dari sebagian samarat rizqan lakum. Rizqan di sini bisa dua i'raban. Rizqan di sini bisa dua. Bisa sebagai maf'ulun bi, bisa sebagai maf'ulun li ajlih namanya. Ya. Gitu Pak, maf'ulun li ajli artinya maf'ul demi subjek untuknya, deminya, tujuannya itu gitu. Itu dua-duanya sahih. Ya. Ketika antum punya dua ini untuk menyerahkan rizqa, itu antum memahami ayat lebih kaya lagi. Artinya gini, Allah menurunkan dengan air itu dari buah, sebagian buah-buahan. Pertama, ini bisa dikatakan menurunkan rizki bagimu, sebagai rizki bagimu, ya. Yang kedua, menurunkan demi merizkikanmu. Berarti tujuan Allah untuk itu adalah merizkikanmu, itu tujuannya. Yang pertama yaitu menurunkan itu sebagai perizkian untukmu. Kan beda itu dulu. Ya, itulah yang kita namakan tadabur, itu seperti itu. Kita tahu maknanya dan tahu posisi-posisinya, itu tadabur yang tertinggi. Oke. Rizqal lakum. Jadi ada dua tadi. Imma maf'ul bi atau maf'ul li ajrih, dan dua-duanya sama-sama mansub, maf'ul namanya juga. Oke, kemudian lakum rizqal lakum. Lakum ini jar majrur. Ya, jelas lam, kemudian kum, kum itu dhamir, kita udah tahu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu." Fa di sini namanya bukan fa ataf lagi. Tapi namanya fa istinafiyah. Yaitu memulai kalam baru yang diteruskan. Ya, memulai kalam baru yang diteruskan. Berkaitan dengan sebelumnya tentu saja. Ya, ini bukan fa wa fa faul ataf, bukan. Bukan menyambungkan, menyamakan dengan sebelumnya, enggak. Tapi di sini ada semacam isyarat baru. Ya kan? Itu jelas kalau misalnya kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan gini, maka janganlah. Nah, maka di sini kan enggak mungkin maka diselaraskan dengan ini, tapi maka setelah kamu berpikir itu, setelah kamu tahu itu, janganlah kamu ini. Gitu. Ya, ngerti. Jadi ada semacam ya, atmosfer baru dari itu. Enggak sama dengan sebelumnya. Beda dengan atof. Kalau atof, kalau atof itu ada urutan dengannya. Tapi kalau ini seperti ada kalam baru. Maksudnya kalam baru, ada maksud baru. Yaitu setelah kita mengabarkan begini-begini, maka kita melarang jangan begini-begini. Maka berpikirlah. Makanya di sini kalau kita lihat uslubnya, alladzi ja'alakumul ardu firasha was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqalakum, itu khabar bukan? Mengabarkan. Tapi kemudian fala taj'alu, mengabarkan bukan? Bukan, memerintahkan atau melarang. Nah, ini berarti fa di sini enggak mungkin disamakan dengan khabar tadi. Berarti baru fa, makanya disebut fa istinafiyah, yaitu meneruskan apa yang tadi dibicarakan namun dengan adanya atmosfer baru atau sesuatu yang baru. Fala taj'alu, fa di istinafiyah, la, la itu sebagai adat nahiyah jazimah. Yaitu ini sebenarnya lam nafi atau nahi, lam nahi, bukan menafikan semata. Tapi kalau misalnya la, lam nahi itu pasti menafikan. Tapi lam nafi belum tentu menahikan, gitu. Karena yang namanya melarang itu berarti apa? Menafikan kebolehan perbuatan yang dilarang itu, kebolehan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Oke, taj'alu. Taj'alu itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', namun dia majzum. Majzum artinya apa? Disukunkan akhirnya. Disukunkan majzum dengan apa? Dengan la anahiyah tadi. Asli kan taj'aluna, ya. Taj'alu yaj'alani yaj'aluna, taj'alu taj'alani yaj'alna, taj'alu taj'alani taj'aluna, ya. Tapi kemudian ketemu dengan lam, lam an-nahiyah. Kalau cuma ketemu dengan lam an-nafiyah, bukan nahiyah, maka tetap dia taj'aluna. Anta la taj'alu, antum la taj'aluna hadza misalnya. Tapi kalau lam yang dimaksud lam an-nahiyah, maka harus antum la taj'alu. Gitu ya. Fala taj'alu lillahi. Lillahi. Dalam taj'alu ada waw tadi, waw dhamir mutasil. Kemudian lillahi jar majrur. Jelas jar majrur. Anda ada, anda ada di sini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih jelas mansub bil fathah, dan kita lihat anda ada alif lam enggak? Enggak ada alif lam. Dia menjadi fathatan, fathatain atau tanwin. Ya. Oke. Dan seterusnya habis setelah itu wa antum ta'lamun. Nah, antum, wa antum di sini ada waw sebelum antum. Nah, waw di sini bukan waw atof. Bukan juga waw istinafiyah. Namanya waw haliyah namanya. Waw haliyah. Beda lagi kan? Yeah. Waw di sini padahal cuma waw, itu saja, tapi wow. Beda. Waw haliyah itu menunjukkan state. kondisi. Bisa pahami maksudnya? Fala taj'alu lillahi anda. Maka janganlah kalian berkufur apa? Menjadikannya sekutu. Wa dan keadaan kalian mengetahui. Makanya diartikan padahal ya. Nah, padahal sesuatu yang kontradiktif dengan ini. Karena maknanya kontradiktif gitu. Walaupun sebenarnya makna padahal itu karena emang memaknainya, tapi sebenarnya asli wow di situ enggak mesti padahal, enggak mesti. Sementara. Nah, sementara itu. Itu lebih tepat sebenarnya. Secara harfiah lebih tepat. Tapi kalau misalnya memang untuk memaknai padahal lebih tepat. Karena apa? Maknanya kontradiktif. Padahal kamu mengetahui, maka janganlah. Jangan kamu berfikir padahal kamu mengetahui itu. Ya, jadi wow di sini artinya sementara bisa, atau padahal boleh sebagai makna yang difahami dari konteks kalimat. Wa antum, antum ini domir. Domir ya. Domir dia rofa munfasil fi mahalli rofin sebagai mubtada. Domir rofa munfasil ya sebagai mubtada. Kemudian ta'lamun itu adalah fi'il mudhari'. Jelas fi'il mudhari' marfu'un bi tsubuti nun. Nunnya masih ada jelas ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berarti kita baca ala ayat ke-21 dan 22 tafsirannya. Ayat ke-21 langsung. Ini adalah perintah yang bersifat umum bagi seluruh manusia dengan sebuah perintah yang umum. Perintah yang bersifat umum bagi seluruh manusia. Dari mana kita tahu? Dari kata ya ayyuhan nas, umum seluruh manusia. Kemudian dengan sebuah perintah yang umum, yaitu apa? U'budu rabbakum ya. Itu perintah yang umum, yaitu ibadah yang mencakup menaati perintah-perintah Allah. Karena yang namanya ibadah itu isim yang umum sekali untuk selalu, untuk semua perkataan dan perbuatan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan-larangannya dan mempercayai kabar-kabarnya. Allah taala memerintahkan mereka kepada tujuan diciptakannya mereka. Di mana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Kemudian Allah mengemukakan dalil yang menunjukkan kewajiban beribadah kepadanya semata, yaitu karena dialah Rabb kalian yang telah menganugerahkan kepada kalian berbagai macam nikmat. Lalu dia menciptakan kamu setelah sebelumnya kamu tidak ada, dan dia juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Itu yang tadi kita bahas tentang khalaqakum walladzina min qablikum. Khalaqa maf'ulnya ada dua di sini, kum dan juga alladzina min qablikum. Maksudnya ada dua karena dia ataf. Kum yang pertama kalian, yaitu mukhatabnya di sini kalian. Walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian. Oke. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian? Supaya berpikir bahwasanya kaum kufar Quraisy di sini kan mukhatabnya kaum kufar Quraisy, berpikir bahwasanya kalian tahu balasan bagi orang-orang sebelum kalian. Kalian tahu cerita-cerita orang-orang sebelum kalian yang Allah hancurkan kerajaan mereka, kekuasaan mereka dan dunia mereka kan. Nah, itu siapa menciptakan? Allah. Nah, begitu juga kalian sekarang mengambil ibrah dari itu semua bahwasanya hal itu bisa saja terulang jika kalian melakukan kesalahan yang sama diulangi sebagaimana kesalahan dilakukan oleh nenek moyang kalian pada masa dahulu gitu ya. Kemudian ayat ke-22 sekarang. Dan dia memberikan nikmat kepada kamu dengan nikmat-nikmat lahiriah maupun batiniah. Dia menjadikan untukmu dunia ini sebagai hamparan yang menjadi tempat kamu menetap dan kamu mengambil manfaatnya dengan membangun rumah, pertanian, pembajakan dan berkelana dari suatu tempat menuju tempat lain dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk pemanfaatannya. Lalu dia menjadikan langit sebagai atap bagi rumah tempat tinggal kalian dan menyediakan manfaat-manfaat yang merupakan kebutuhan pokok hidup kalian dan kebutuhan dasar seperti matahari, bulan dan bintang. Berarti di sini ada berapa kenikmatan sebenarnya? Pertama, kalau kita lihat dari nazom, dari susunan ayatnya, pertama adalah bumi sebagai hamparan, satu. Kemudian yang kedua, langit sebagai bangunan. Kemudian yang ketiga, penurunan air dari langit. Kemudian pengeluaran samarat dari bumi disebabkan air tersebut. Itu ada empat. Dan empat-empatnya itu berkaitan dengan langit dan bumi intinya. Ya kan? Pertama, bumi, ya kan? Kemudian sama. Kemudian sama menurunkan air. Dan bumi kemudian menumbuhkan ini. Luar biasa itu. Kalau bisa digambarkan urutannya, bumi, kemudian langit, langit turun, baru bumi tercurah. Gimana? Luar biasa. Ya, dan itu maka dikatakan untuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Rizqol lakum. Tadi ada maf'ul bih yang menurunkan rizqon, rizki. Dan bisa juga dimaknai demi kalian, demi merizkikan kalian itu semua. Maka setelah semua dituturkan oleh Allah, maka ada fa. Maka ya. Kita udah ngasih tahu gini. Maka janganlah kalian bersekutu kepada Allah sementara kalian tuh mengetahui bahwa ini semua siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Langit adalah segala yang ada di atas kalian. Itu langit. Apapun yang ada di atas kita itu namanya langit. Meskipun itu adalah atap ini sudah menjadi langit. Langit bagi orang yang di atas, bagi pihak yang berada di bawah langit. Itu langit, oke. Okay. Di mana Allah? Bukan. Oleh karena itu para ahli tafsir berkata, maksud dari langit di sini adalah awan. Iya enggak? Iya, maksud dari langit di sini adalah awan. Namun Allah mutlakan pada keumuman langit. Karena awan berada di atas manusia, maka dia menjadi langit bagi manusia. Sebagaimana keumuman langit adalah langit bagi manusia. Jadi aslinya air itu turun bukan dari kekosongan langit, bukan, tetapi dari awan yang Allah ciptakan. Ya. Di mana Allah menurunkan air hujan darinya. Fa akhraja bihi minas thamarat. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan, seperti biji-bijian dan hasil-hasil dari pohon kurma, buah-buahan, tanaman dan lain sebagainya. Sebagai apa? Rizqol lakum. Sebagai perizkian untukmu, yang dengannya kamu mendapatkan rizki, kamu makan, kamu hidup dan kamu bahagia. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu menyembahkan sekutu bagi Allah. Yakni yang diserupakan dan yang disepadankan dari makhluk-makhluknya. Lalu kamu menyembahnya sebagaimana kamu menyembah Allah. Kamu mencintainya sebagaimana kamu mencintai Allah. Padahal mereka itu sama saja seperti kalian. Mereka adalah makhluk yang diciptakan, diberi rizki dan diatur, di mana mereka tidak memiliki seberat biji ataupun di bumi dan tidak pula di langit. Serta mereka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak juga menimpakan mudarat. Itu sebagai makhluk. Kemudian ada di sini wa antum ta'lamun. Padahal kalian mengetahui bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu. Itu semua mengetahui, fitrah itu. Jadi itu fitrah. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta tidak memiliki sekutu yang sama dengannya. Tidak pula kesamaan, itu juga fitrah. Tidak pada mencipta, tidak pada memberi rizki, dan tidak pada mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala, Maha Esa. Tidak pula pada peribadatan dan kesempurnaan. Jadi ini yang pertama, tidak pada mencipta, memberi rizki dan mengatur semesta itu tauhid rububiyah. Kemudian tidak pula pada peribadatan dan kesempurnaan itu tauhid uluhiyah. Lalu dan kesempurnaan rubiah itu, atau bisa juga asma sifat nanti kembalinya. Lalu bagaimanakah kamu menyembah tuhan-tuhan lain bersamanya padahal kalian mengetahuinya? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala di sini, atau As-Sa'di lebih tepatnya, As-Sa'di di sini beliau rahimahullah menginginkan pemikiran secara fitri, yaitu fitrah. Kita semua tahu bahwasanya ada Rabb yang gaib, yang kita tidak bisa melihatnya, dan dialah yang menciptakan semuanya, dan dialah yang berhak disembah. Itu fitrah itu. Hal ini merupakan perkara yang paling mengherankan dan yang paling bodoh. Makanya orang yang kehilangan fitrah ini itu paling bodoh dan paling mengherankan. Ayat ini menyatukan antara perintah untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan larangan dari beribadah kepada selain Allah, dan penjelasan akan dalil yang sangat jelas atas kewajiban beribadah kepadanya dan batilnya beribadah kepada selainnya, yaitu penyebutan tauhid rububiyah yang mengandung keesaannya dalam mencipta, memberi rizki dan mengatur semesta. Lalu apabila setiap orang menetapkan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu, maka haruslah seperti itu juga penetapannya bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu bagi dalam beribadah kepadanya. Kalau misalnya seseorang, udah nggak usah duduk aja, antum duduk aja langsung. Kalau misalnya seseorang seseorang meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan semuanya, itu sudah harus apa? Harusnya sebaliknya, dia meyakini Allah berhak diibadahi. Nah, karena tauhid uluhiyah yang sahih itu akan menghasilkan tauhid apa? Tauhid rububiyah yang sahih akan menghasilkan tauhid uluhiyah yang sahih. Ya. Kenapa misalnya seseorang beribadah ikhlas kepada Allah? Karena dia memiliki juga unsur tauhid rububiyah dan keyakinan terhadap rububiyah Allah itu yang sahih. Seseorang misalnya berdoa dengan khusyuk dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti apa? Ada kepercayaan tauhid rububiyah yang tinggi. Itu bahwasanya Allah lah yang menjawab doanya, Allah yang merizkikannya dan sebagainya. Itu. Jadi kalau misalnya mau memperbagus kualitas tauhid uluhiyah dan ikhlas dan ibadah, itu mempelajari tauhid rububiyah Allah. Misalnya mempelajari alam semesta, melihat rizki, kemudian kenikmatan ini dan sebagainya, sebagainya. Nah, itu semua akan memperbaiki kualitas tauhid uluhiyah manusia insyaallah. Kayak begitu. Dan itu bukan hal yang bisa diremehkan sama sekali. Kenapa seseorang banyak berbuat syirik? Karena mereka tidak tadabur terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Langit siapa yang menciptakan, air dan sebagainya. Makanya mereka terjatuh seringkali dalam kesyirikan karena kurang yang mereka tadabur dan penghayatan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan hasil-hasil ciptaannya. Oke, dan firman Allah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemungkinan maknanya adalah, di sini beliau katakan kemungkinan maknanya adalah, berarti ada isyarat apa? Beliau tidak menjazamkan, tidak memastikan bahwasanya maknanya itu pasti ini. Melainkan bisa saja penafsiran lain itu lebih benar dari beliau, ya. Bahwasanya karena kamu sekalian beribadah hanya kepada Allah semata, maka dengan hal itu kalian telah menjaga diri kalian sendiri dari murka dan azabnya, karena kalian telah melakukan sebab yang mendorong hal tersebut. Kemungkinan lain maknanya adalah bahwasanya jika kamu menyembah Allah semata, niscaya kamu menjadi golongan orang-orang bertakwa yang memiliki sifat ketakwaan. Itu dua berarti. Ya, dua penafsiran. Kedua arti ini adalah benar dan keduanya saling berkaitan, karena barang siapa yang melakukan ibadah secara sempurna, niscaya ia menjadi golongan orang-orang bertakwa, dan barang siapa yang tergolong dalam orang bertakwa, pastilah ia akan memperoleh keselamatan dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayat 21 dan 22 telah kita selesaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan beberapa menit lagi insyaallah. Kenapa Pak Aisyah? Kayak seperti antum sedih. Enggak. Insyaallah menghayati ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan durusul lughah pelajaran bahasa Arab sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi insyaallah. 5 menit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.